Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita majalis Ramadan, kita meneruskan beberapa ahkam hukum Ramadan atau hukum-hukum seputar siam. Naam. Yaitu yang disebutkan oleh para fuqaha, jika seorang mukim berniat puasa, dia di hari ini dia niat berpuasa, tapi kemudian di tengah hari dia safar, maka boleh baginya untuk berbuka, membatalkan puasanya, berpegangan dengan keumuman yang Allah sebutkan, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan yang sakit atau safar dan dia berbuka, maka hendaklah dia menggantikan itu di hari-hari yang lain. Dan kondisi ini terkena kepadanya, artinya dia termasuk orang yang mendapat rukhsah, keringanan untuk berbuka, yang safar atau memulai safarnya di tengah hari. Di dalam hadis Jabir Rasulullah SAW, beliau sebutkan, kharaja ila ghazwatil fath fasama hatta balagha qura al-ghamim. Beliau puasa di perang Fathu Makkah sampai beliau tiba di daerah namanya Qura al-Ghamim. Fada'a biqadahin min ma' badal asr fashariba wan nasu yanzuruna ilaih. Beliau minta mangkok air dan beliau minum, dan itu setelah asar waktunya, artinya di tengah hari. Dari awal hari niat puasa, walhasil boleh orang membatalkan puasanya karena saat safar di tengah hari. Hadits Muslim. Dan beberapa atsar dari para sahabat juga banyak semakna dengan ini. Permasalahan yang fuqaha sebutkan, kapan dia boleh iftar yang safar ini. Banyak dari fuqaha, dan ini yang dikuatkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dia boleh berbuka ketika telah keluar dari daerahnya. Kalau bahasa fuqaha dulu, tawarot bihid biar. Ya, dulu perkampungan kecil, rumah-rumah, setelah itu padang pasir. Nah, istilah tawarot artinya dia sudah meninggalkan desanya. Sudah enggak kelihatan rumah-rumah orang itu. Berarti dia sudah terhitung musafir. Nah, ini diperkirakan keluar daerahnya. Nah, kalau kita misalnya keluar Lawang sana, Purwosari, sudah mulai terhitung, kurang lebih terhitung musafir. Saat itu dia boleh berbuka. Adapun masih di rumahnya, belum dinamakan musafir. Masih belum dinamakan musafir, maka tidak terkena baginya hukum-hukum safar. Sama seperti itu pula hukum qasar salat. Kamu masih di sini, niat safar mau ke Jogja, mau ke Solo, mau ke mana? Misalnya zuhur. Habis sholat zuhur, kamu sekalian jamak qasar asar di tempat. Enggak boleh. Karena kamu belum musafir. Bagaimana kamu ambil hukum safar? Kamu masih di negerimu. Sebagian orang langsung sudah sekalian dia jamak qasar asarnya 2 rakaat. Padahal dia masih mukim. Rukhsah untuk mengqasar itu bagi yang safar, sementara kamu belum safar. Boleh mengamalkan itu ketika sudah keluar dari desanya, ketika sudah safar. Dan bolehnya berbuka mutlak. Artinya mutlak, ya dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh jima, layaknya muftir. Tidak benar sebagian yang membatasi enggak boleh jima, sebatas dia boleh hanya minum atau makan. Hasil muftir, halal bagi dia segala yang halal bagi orang yang tidak puasa. Termasuk dalam pembahasan para fuqaha, hukum seseorang yang berbuka membatalkan puasanya untuk kemaslahatan orang lain, demi kemaslahatan orang lain. Misalnya dia menyelamatkan orang yang tenggelam, mau tidak mau dia meminum air atau begini, atau memadamkan api kebakaran, naudzubillah. Bahasa sesuatu yang dengannya dia harus berbuka untuk menyelamatkan orang. Ada dua madhab para ulama. Madhab pertama mengatakan kewajiban dia qadha dan it'am. Qadha mengganti puasa dan memberi makan. Pendapat kedua mengatakan bagi dia wajib qadha saja tanpa it'am. Dengan demikian orang yang berbuka demi kemaslahatan orang, maka di hari itu dia punya udzur untuk tidak puasa. Dan sama seperti pembahasan yang telah lalu, ya sudah sehari itu dia berbuka. Dikatakan demikian untuk meluruskan pendapat yang mengatakan sekedar waktu itu saja dia boleh berbuka untuk menyelamatkan orang, setelahnya dia harus imsak, menahan diri, tidak, ini enggak benar. Sudah hari itu dia berbuka, ya berbuka sudah sampai selesai. Hari secara penuh, misalnya kejadiannya pagi jam 8, jam 9. Ya sudah sampai maghrib, dia boleh untuk berbuka. Serupa dengan itu, memberi keselamatan kepada orang lain atau kemaslahatan orang yang donor darah. Kalau tidak segera ini orang sakit, dia beri darah, akan meninggal misalnya, darurat sekali. Maka boleh seorang muslim mendonorkan darahnya dan dia muftir, telah batal puasanya. Tapi ada udzur syar'i dan wajib bagi dia untuk qadha, karena untuk kemaslahatan orang, menyelamatkan orang lain, apalagi itu nyawa. Telah lalu penjelasan bahwa salah satu syarat wajibnya puasa, dan itu banyak dalam syarat-syarat lain dalam ibadah, adalah al-aql, akal. Artinya orang sadar, ngerti. Maka jika hilang akal seseorang atau kesadarannya, udah hilang sama sekali ingatannya, baik itu total ataupun tidak total, naudzubillah, gila, sinting, hilang ingatannya, walhasil gak sadar sama sekali, gak ada akalnya, dia sudah gak ngerti. Maka bagi orang semacam ini tidak sah puasanya. Kenapa? Karena tidak ada syarat sahnya puasa, yaitu akal. Ini pertama, puasanya tidak sah. Yang kedua, apa wajib bagi dia qadha? Tidak wajib. Tidak wajib bagi dia untuk qadha. Kenapa? Karena dia bukan orang yang pantas untuk beribadah. Bukan ahlul ibadah. Karena enggak ada syarat sahnya ibadah pada dia, akalnya. Permasalahan yang serupa dengan ini, para ulama sebutkan, bagaimana kalau orang pingsan? Pingsan tentu hilang ingatannya, gak sadar. Pingsan. Maka yang pingsan ini juga tidak sah puasanya. Karena sama alasannya, tidak adanya akal pada dirinya. Tetapi bagi yang pingsan, berkewajiban mengqadha, membayar ganti puasanya. Kenapa? Karena dia mukallaf. Dia ada akalnya. Hanya saja ketika puasa di siang hari misalnya, sedang pingsan. Ya, ketika dia pingsan, enggak ada akalnya. Beda dengan tadi, hilang akalnya. Memang akalnya enggak ada, bukan orang yang punya akal. Yang pertama tadi. Makanya enggak sah puasanya dan tidak wajib qadha. Karena akalnya memang tidak ada. Laisa bi'aqil. Orang yang tidak berakal sama sekali. Mafhum? Bisa dibedakan? Makanya kalau orang sudah tua, sampai tingkatan gak ada akalnya. Sudah gak ada akalnya. Ngawur, ngelantur. Diajak bicara juga gak. Bahkan mungkin anaknya dia sudah gak tahu, sudah enggak ingat siapa ini. Akal sudah enggak ada, laisa bi'aqil. Ya enggak wajib baginya puasa, tidak wajib pula qadha baginya. Karena dia bukan ahli ibadah sudah. Akalnya sudah hilang, na'udzubillah. Naam. Permasalahan lain yang juga cabang dari ini, jika seseorang tertidur, misalnya dari sebelum azan subuh tertidur, wa masya Allah tidak bangun kecuali setelah tenggelamnya matahari tidurnya, padahal dia niat puasa malamnya misalnya, puasa besok ini hari Kamis ini misalnya, tapi dari subuh tadi gak ada yang bangunin dia dan dia tertidur saking lelapnya sampai maghrib baru bangun. Puasanya sah bagi dia. Puasanya sah bagi dia dan tidak ada qadha. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dia sudah niat puasa, belum adzan subuh dia ketiduran misalnya, bangun-bangun sudah maghrib. Itu puasanya teranggap sudah sah. Teranggap dia telah melakukan ibadah puasa. Akal ada pada dia. Hanya saja dia ada udzur naum. Dan naum terangkat pena darinya. Artinya orang enggak tercatat dosa. Dan itu bukan sesuatu yang merusak atau membatalkan puasanya. Maka sah puasanya dan tidak ada qadha baginya. Dalam hadis Daruqutni dan Baihaqi, Rasulullah SAW sebutkan dari hadis Aisyah, man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajr fala siyamalah. Yang tidak niat puasa dari terbitnya fajar, maka tiada puasa baginya. Maka tiada puasa baginya. Ini menunjukkan wajibnya niat untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar. Adapun ketika puasa itu beruntun baginya, seperti Ramadan, atau misalnya dia termasuk orang yang berkewajiban bayar kafaroh saum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafaroh, wajib bagi dia. Karena ini beruntun, cukup niat itu di awal bulan, alal qaul, menurut satu pendapat atau madhab. Cukup niat itu di awal hari atau di awal bulan. Ini untuk puasa Ramadan sebulan penuh, di awal bulan. Begitu pula yang 2 bulan berturut-turut. Itu pun yang berpendapat demikian, mereka katakan selama puasanya tidak dia putus dengan sesuatu udzur. Misalnya dia safar tadi atau sakit, putus sudah Ramadannya. Dia puasa baru 10 hari, sakit 2 hari misalnya. Enggak puasa. Berarti tetap putus Ramadannya atau 2 bulannya. Maka dengan demikian dia wajib mengulangi niatnya ketika mulai melanjutkan puasa Ramadannya. Tapi pendapat lain mengatakan, lah, kewajiban niat ini di setiap hari. Di setiap hari. Dan pendalilan mereka cukup kuat, terarah. Mereka katakan karena beda, tidak sama hari yang satu dengan hari yang berikutnya. Enggak bisa direpel jadi satu niatnya di awal bulan. Karena tiap hari adalah ibadah mustaqillah. Ibadah tersendiri sudah, rukun puasa yang beda dengan hari yang berikutnya. Terbukti apa kata mereka? Terbukti kalau satu hari itu batal, tidak berpengaruh kepada hari yang lain. Kamu hari ini batal karena sakit, safar, ya sudah kamu enggak puasa. Apa besok kemudian puasamu juga batal? Ya enggak. Enggak pengaruh. Menunjukkan dia sendiri-sendiri. Enggak sama satu dengan yang lainnya. Dengan itu mereka sebutkan kewajiban niat ini diwajibkan pada setiap hari. Maka itu lebih ahwat, lebih selamat bagi ibadah seseorang. Termasuk dalam permasalahan ini, kalau seseorang mengatakan misalnya, aku puasa besok insya Allah. Besok aku puasa insya Allah. Apa teranggap sudah berniat untuk puasa esoknya? Para ulama sebutkan dilihat, kalau dia mengucapkan itu insya Allah dalam keadaan ragu, maka tidak sah puasanya, batal, niatnya rusak, niatnya rusak, karena dia ragu, ragu dalam artian, besok puasa enggak ya, besok, ya apa ya, ini, insya Allah besok puasa, insya Allah ini dalam keadaan dia, ragu, enggak pasti, sementara niat, untuk puasa, itu, wajib, sementara dia belum ada niatnya, belum ada azmnya, dalam keadaan ragu, tetapi, kalau dia mengucapkan itu sebagai bentuk isti'anah, dia minta pertolongan kepada Allah, mohon taufik darinya, agar esok pun insya Allah Allah beri kemudahan puasa, maka boleh dan sah puasanya. Tergantung, apakah dia mengucapkan insya Allah itu karena ragunya, ataukah dia yakin, azm, kuat, hanya saja untuk beristi'anah, meminta taufik dan pertolongan kepada Allah. Yang pertama rusak niatnya, yang kedua sah puasanya. Termasuk pula dalam ucapan niat ini, kalau seseorang mengatakan, kalau, ini ucapan dia, kalau besok itu termasuk Ramadan, maka aku puasa farduku, puasa wajibku. Tapi kalau bukan termasuk dari Ramadan, maka enggak masuk. Ini juga ada dua madhab di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan tidak sah puasanya, karena ucapan dia, aku puasa farduku, ini dalam keadaan ragu. Dia enggak yakin itu Ramadan. Kalau besok Ramadan, maka aku puasa farduku, artinya itu puasa fardu, puasa wajibnya. Ya kalau Ramadan, kalau enggak, berarti dia taraddud, masih ada keraguan, tidak ada azam, tidak ada kepastian kalau itu puasa wajib darinya. Sementara niat kita ketahui tadi hukumnya wajib. Tetapi yang kedua, pendapat kedua madhab, ini masuk dalam keumuman. Apa yang Rasulullah sebutkan? Haji washtariti. Hajilah, cuman syaratkan. Yaitu dengan mengatakan, mahilli haithu habastani. Fa inna laki ala rabbiki mastathnaiti. Hadis di Bukhari Muslim. Walaupun ini terkait konteks haji. Orang haji, kan Allah katakan, wa atimul hajj wal umrah lillah. Dan sempurnakan haji atau umrahmu untuk Allah. Kalau kamu sudah masuk ihram, kamu sudah mulai labbaik Allahumma umratan, atau kalau haji labbaik Allahumma hajjan, wajib bagi kamu untuk menyempurnakan ibadah umroh atau hajimu sampai selesai. Karena Allah katakan wa atimmu, sempurnakan. Bagaimana kalau di tengah jalan kemudian terhalang? Misalnya saja, subhanallah, begitu masuk Mekah kamu gak boleh masuk. Karena satu dan lain sebab, salah faham atau ini, itu walhasil tidak boleh masuk. Oh ini jamaah Indonesia misalnya atau apa, sudah penuh kuotanya. Atau ini paspornya begini, gak resmi, walhasil gak boleh masuk. Dan di setiap jalan pintu masuk Mekah tentu ada taftish. Ada checkpoint, pemeriksaan, ketat sekali di musim haji terlebih. Gak boleh masuk Mekah kamu. Kamu sudah ihraman ini. Sudah labbaik Allahumma hajjan. Padahal wajib bagi kamu untuk menyempurnakan ibadah hajimu. Atau umroh sama serupa dengan itu. Gak boleh masuk ya apa? Kalau kamu dari awal tidak mensyaratkan, ini cuma mengatakan labbaik Allahumma umroh, labbaik Allahumma hajjan, kamu berkewajiban bayar fidyah. Yang orang istilahkan dam, harus menyembelih kambing. Karena kamu tidak menyempurnakan ibadahmu. Tetapi kalau kamu dari awal mensyaratkan, ketika talbiyah tadi, labbaik Allahumma hajjan, fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Kamu ucapkan begitu. Ya Allah, jika ada yang menghalangi sesuatu dari ini, ada yang menghalangi aku, maka engkau halalkan aku. Nah, artinya ada sesuatu yang tidak kamu duga, misalnya seperti tadi, kamu enggak boleh masuk, ya sudah. Kamu tinggalkan ihram, sudah selesai, pulang. Dan kamu tidak punya kewajiban apa-apa. Karena kamu sudah mensyaratkan, jika ada penghalang, ada sesuatu, maka gua minta penghalalannya dari Allah. Ketika haji seperti itu, maka ini pun seperti itu, dikiaskan. Ucapan orang ini tadi kembali kepada permasalahan puasa. Tadi orang ini mengatakan, kalau seandainya besok Ramadan, maka aku puasa farduku. Permasalahannya, jeli sekali para fuqaha. Keraguan ini pada niatnya atau keraguan itu pada bulannya? Pada mananya? Keraguan itu pada bulan, bukan pada niat. Kalau yang tadi, kenapa dikatakan tidak sah? Insya Allah, kalau dia ragu, karena pada niatnya. Niat dia puasa atau enggak. Ini beda. Keraguan terarah kepada bulannya. Dalam artian, besok itu Ramadan atau enggak sih? Masih Ramadan atau sudah selesai? Baik di awal atau di akhir bulan misalnya. Dia ragu bulannya. Niatnya dia enggak ragu. Niatnya dia enggak ragu. Dia azam kalau niatnya untuk puasa fardu. Cuman yang dia ragukan tentang bulannya. Bisa difahami? Nah, karena demikian maka teranggap sah puasanya. Kalau dia mengatakan, jika besok Ramadan, maka aku puasa farduku. Ragu memang, tapi keraguan itu pada bulannya, bukan pada niatnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa puasa orang ini sah terkait niat. Ini semua pembahasan atau perincian niat yang para ulama sebutkan. Nah, dengan demikian, yang seharusnya dengan penjelasan ini, dari sini Syekh sebutkan, Ibnu Utsaimin, kalau berita terlambat tentang masuknya Ramadan, misalnya sidang isbat terlambat atau apalah misalnya, atau kamu gak ada sidang isbatnya, mungkin gak terlambat, tapi misalnya saja informasi yang tidak kamu dapati karena kamu di misalnya di mana, di pedalaman Irian Jaya sana, wailah di puncak gunung sedang rekreasi, padahal ini sudah malam 30 Syaban, orang sudah pada ru'yah, pemerintah mau mengumumkan, tapi kamu gak punya alat. Misalnya sinyal gak ada, ya, gak bisa connect, gak bisa konfirmasi, tanya ke sana sini gak bisa. Akhirnya kan ragu, besok ini Ramadan atau enggak? Kamu tidur sampai itu malam. Yang seharusnya niat kamu ketika tidur seperti ini kamu katakan, jika besok memang Ramadan, maka aku puasa farduku. Maka aku puasa farduku. Subhanallah, kamu bangun adzan subuh. Kamu sudah niat puasa belum? Ya tadi ungkapannya dalam keadaan keraguan. Kalau seandainya besok ini Ramadan, aku puasa farduku. Tidur di hutan sana, wailah di mana, gak ada sinyal. Bangun-bangun adzan subuh misalnya. Waduh, kamu masih ragu. Ini Ramadan apa enggak? Masih tanggal 30 Syaban masuknya, atau sudah ada penetapan dari pemerintah bahwa ini satu Ramadan? Subhanallah, di saat seperti itu muncul sinyal misalnya, dibel sama saudaramu. Pemerintah mengumumkan, hari ini mulai Ramadan. Sudah adzan subuh. Maka sah puasa bagimu. Selama tadi malam kamu sudah berniat tadi niatnya, jika besok Ramadan, maka aku puasa farduku. Ini pentingnya penerapan permasalahan yang Syekhul Islam sebutkan tadi. Sangat mungkin terjadi. Nah, mafhum ya ikhwan? Tadi, keraguan memang ada tentang niat. Keraguan memang ada, tetapi bukan pada niatnya, akan tetapi kepada bulannya. Apakah itu bulan Ramadan besoknya ataukah belum. Maka niatnya sah dan puasanya teranggap sah. Tinggal permasalahan. Jam berapa ini? 5:15. Oh, kurang. Yang berikutnya yang ulama sebutkan tentang muftirat, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Atau sebelum itu, tadi ya ikhwan, pentingnya bagi kita membahas dan mengkaji penjelasan para ulama, para imam, karena segala yang mungkin terjadi, kasus dan masalah-masalah yang kekinian, yang bisa saja terjadi, bagaimana hukumnya jika itu terjadi? Perlu kita merujuk kepada penjelasan para ulama. Dan para ulama, subhanallah, tidak ada yang mereka tinggalkan. Semuanya telah mereka jelaskan. Walaupun itu masalah kekinian. Nah, seperti tadi. Semula tadi kalau kita membahas teori, secara teori, sepertinya apa mungkin terjadi? Apa bisa itu dialami seseorang? Sangat mungkin, seperti contoh tadi, sinyal gak ada, wa ila bagaimana, yang jelas kamu gak dapat berita kalau ternyata besok Ramadan. Makanya para ulama sebutkan hampir seluruh permasalahan-permasalahan kekinian, kontemporer, gak ada yang ditinggalkan oleh para ulama. Paling tidaknya bibit induk permasalahan sudah ada. Mereka contohkan seperti bagaimana masalah sholat di kendaraan. Sekarang ada pesawat. Iya. Bagaimana orang di pesawat sono terbang mungkin 9 jam, mungkin 10 jam. Berlalu padanya sholat duhur, asar, ini itu. Kif sholatnya. Orang-orang yang jahil atau sok dan kibir, merasa dirinya hebat dan keilmuannya tinggi, merasa cukup dan gak perlu dengan penjelasan para ulama, akan dia katakan, oh ini gak ada di zaman para ulama dulu. Di zaman ulama salaf gak ada. Oh ini masalah kekinian, kontemporer yang harus dipecahkan oleh kita sendiri. Jahil, miskin. Syekhul Islam di abad ke-8 sudah berbicara, walaupun konteksnya sedikit berbeda. Di zaman itu tentunya belum ada pesawat. Tetapi yang Syekhul Islam bicarakan, lihat. Bagaimana hukumnya kalau seseorang dibawa terbang oleh jin? Kan mungkin. Syayatin ini menguasai manusia, merasuki manusia sampai dia diterbangkan, dibawa lari, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kejahatan para syaitan. Walhasil, bagaimana kalau dia diterbangkan oleh syaitan dari satu negeri ke negeri lain? Dia melewati waktu-waktu sholat. Dibahas oleh beliau. Begini-begini. Dari situ para ulama menjelaskan. Hukumnya serupa. Permasalahan serupa walaupun sarananya saja yang berbeda. Dulu diangkat jin. Sekarang diangkat pesawat. Walhasil, inti yang kita inginkan dari sini, pentingnya rujuk kepada penjelasan para ulama. Tidak ada yang ditinggalkan oleh para ulama. Barokah. Kalau kita rujuk kepada penjelasan para imam, para ulama Islam, barokah. Dan kita akan semakin sadar, enggak ada apa-apanya kita. Terlalu jahil dan terlalu kurang kita, enggak ada apa-apanya sama sekali. Baru kita sadar, besarnya ilmunya mereka, luasnya keilmuan mereka, dan betapa butuhnya kita kepada bimbingan mereka. Walhasil kembali kepada permasalahan, muftirat, pembatal-pembatal, puasa. Induk permasalahan pembatal ini ada tiga. Allah sebutkan dalam ayat, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Sekarang di malam hari, kalian mau bercumbu, berjima, boleh. Makan, minum, sampai kalian bedakan tali putih dari tali hitam, yaitu hilangnya malam dan keluarnya fajar. Berarti ada tiga. Kemudian sempurnakan puasa sampai tenggelamnya matahari. Pembatal itu ada tiga induknya. Makan, minum, dan jima. Makan, minum, dan jima. Adapun makan. Makan adalah memasukkan sesuatu ke lambung seseorang dari mulutnya. Memasukkan suatu makanan. Suf ini juga penting. Kalau kita membahas kitab para ulama, hampir setiap masalah pasti ada definisinya. Ya. Ini apa definisinya? Ini definisi apa? Kalau difahami betul, Masya Allah. Karena akan banyak permasalahan muncul, kamu tinggal cerminkan ke definisi ini. Masuk ke definisi atau enggak? Enggak masuk definisi berarti enggak masuk hukumnya. Masuk ke dalam definisi berarti masuk dalam hukumnya. Makan, apa mereka sebutkan? Memasukkan sesuatu sampai ke lambung dari mulut. Dan itu mencakup satu, sesuatu yang bermanfaat yang dia masukkan. Roti, nasi, daging, dan yang lainnya. Ataupun itu sesuatu yang madorot, berbahaya. Misalnya saja narkoba, na'udzubillah, homer, berbahaya, memadorotkan. Tetapi sama membatalkan puasa. Nah. Hal ini masuk dalam keumuman firman Allah, wa kulu, makanlah. Maka setiap yang teranggap itu agel, makanan. Dan ma'ruf, bahasa makan. Agala yakulu bahasa Arabnya. Makan, yakul. Orang disebut ini sedang makan. Dari situ. Jika ditanyakan kepada para ulama, kalau seandainya setelah puasa ini sudah subuh, sudah sholat subuh, kamu lagi gini-gini, ada terselip di gigimu daun, wa'ila, celahan daging kecil, terselip di gigimu, kamu gini kan lepas, kemudian kamu telan. Apa itu makan? Bukan makan. Bahasa mana orang mengatakan itu makanan? Saya makan sisa-sisa yang di... Bukan makanan. Makanya yang mereka sebutkan, memasukkan sesuatu sampai ke lambung, dari mulut, sesuatu yang disebut akal, yang dianggap itu sebagai makanan. Termasuk pula dalam hal ini, makanya para ulama membolehkan, terkhusus bagi para ibu, mencicipi makanannya. Karena nggak sampai masuk ke lambungnya. Dia masak, ingin tahu ini cukup atau apa, kurang asin atau apa. Dia ambil di sendok, dan dia cicipi. Setelah itu dibuang. Nggak ada yang masuk ke lambungnya. Dan bukan makanan namanya, bukan sedang makan. Nggak akan orang mengatakan, sedang makan orang ini, karena mencicipi kuah misalnya yang dia buat. Bukan makanan. Makanya yang pembatal pertama yang mereka sebutkan adalah makanan dengan definisi tadi yang telah kita dengar. Yang kedua, asyurb, minum. Sama seperti makan, mencakup yang bermanfaat ataupun yang bermadorot. Atau yang tidak ada manfaatnya, tidak ada madorotnya. Yang manfaat ya misalnya madu kah, kopi kah, susu. Yang madorot ya khamr, racun, na'udzubillah. Atau yang enggak ada manfaatnya, enggak ada madorotnya. Apalah misalnya air putih kah, atau walhasil segala yang dia minum, cairan yang dia minum dari mulutnya masuk sampai ke lambungnya, maka itu disebut minuman. Yang ketiga, yang diistilahkan kalau dalam bahasa Arab, su'ut, pembatal puasa. Su'ut artinya sesuatu yang masuk ke dalam tubuhmu melewati hidung. Tertelan dari jalan hidung. Karena hidung ada rongga penyambung, saluran penyambung sampai ke lambung. Maka ini teranggap sebagai pembatal puasa. Dalilnya yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa baligh fil istinsyak illa an taquna shaima. Dan kuat-kuatlah dalam menghirup air ketika wudu, kecuali kalau kamu puasa, agar air itu tidak masuk ke tenggorokan. Dengan demikian, obat atau sesuatu yang dimasukkan lewat hidung dan masuk ke tenggorokan sampai ke perut, itu membatalkan puasa. Sebagaimana Rasul sebutkan terkait istinsyak. Yang keempat, pembatal puasa pula, ihtiqan. Ihtiqan adalah memasukkan sesuatu, benda atau barang, maaf, lewat dubur. Dimasukkan dari situ. Seperti orang sakit bawasir atau apalagi. Obat apa yang dimasukkan lewat dubur? Untuk apa? Sakit apa? Lambung. Menahan sakit, anti nyeri istilahnya. Nah, al-muhim, obat-obatan yang dimasukkan lewat dubur. Ketika ini kita sebutkan pembatal-pembatal puasa, artinya ini yang ma'ruf dibicarakan oleh fuqaha, terlepas dari itu benar atau tidak. Karena terkadang ada perselisihan, ada yang rajih, ada yang marjuh. Tetapi ini sebatas yang dibicarakan oleh fuqaha, pembatal-pembatal puasa. Yang keempat ini, memasukkan sesuatu lewat dubur, yang lebih rajih, Ibn Uthaymin sebutkan, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Satu alasannya, tidak disebut akal, tidak pula disebut syurub. Tidak secara bahasa, tidak pula secara huruf. Orang mana yang mengatakan itu makan atau minum? Bahasa mana? Bahasa Arab itu ihtiqan. Bahasa kedokteran apa namanya? Ayo, apa namanya? Harus cepat, dokter. Hah? Itu. Memasukkan obat lewat dubur itu namanya suppositoria. Namanya. Artinya kan bukan disebut makan. Bukan disebut minum. Hatta dalam bahasa Inggris ya bukan disebut drink. Tidak disebut eat. Gak ada bahasa yang mengatakan itu makan minum. Ini pertama. Kedua, dalam Quran dan Sunnah pun tidak ada dalil yang mengatakan itu membatalkan puasa. Karena hukum batalnya puasa dikembalikan kepada sesuatu yang masuk sampai ke lambung atau ke dalam tubuhnya. Sementara ini tidak. Yang ketiga, Quran dan Sunnah telah membatasi yang membatalkan puasa itu hanya yang namanya makan dan minum. Dan dari sini kaidah penting yang para fuqaha sebutkan, yaitu kalau kita ragu apakah sesuatu ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan. Orang ragu. Aduh, ragu saya, khawatir. Jangan-jangan ini termasuk pembatal puasa. Yang satu bilang, oh enggak, belum tentu itu pembatal puasa, maju mundur dia. Kaidahnya, hukum asalnya, sesuatu itu tidak membatalkan puasa. Itu hukum asal. Hukum asalnya tidak membatalkan puasa. Maka enggak boleh kita mengatakan sesuatu itu merusak puasa seseorang, membatalkan puasa seseorang, sementara itu ibadah yang dia lakukan, ketaatan kepada Allah, kecuali dengan dalil yang jelas. Kamu punya dalil yang bisa kamu pertanggungjawabkan? Allah berkata begini dalam ayat, hadis Rasulullah mengatakan begini, bahwa ini membatalkan puasamu, merusak, maka sampaikan. Kamu gak punya dalil yang kuat, jangan mengatakan sesuatu itu merusak ibadah seseorang. Itu hukum asalnya. Segala yang kamu ragukan, apakah itu pembatal atau tidak. Sehingga yang keempat, bukan termasuk pembatal puasa. Boleh yang puasa memasukkan obat. Yang kelima, iktihal. Iktihal yaitu memasukkan sesuatu di mata. Memasukkan sesuatu di mata. Ini pun sama seperti yang keempat, tidak membatalkan puasa. Kenapa? sama. Yang pertama tidak disebut makan dan minum. Tidak secara bahasa, tidak pula secara urf. Yang kedua juga, dengannya tidak didapati seperti yang didapati oleh makan dan minum. Orang minum, hilang dahaganya. Orang makan, hilang laparnya. Lah kalau kamu netesi air misalnya ke mata, walaupun sampai masuk, kan bisa masuk. Lewat mata. Ketelan. Obat tetes matamu. Apa kemudian hilang dahagamu? Enggak. Sementara yang Allah katakan pembatal, washrobu, syurb. Ma'ruf, kalimat syurb meminum sesuatu yang menghilangkan dahaga, ada rasa puas. Dan di sini enggak ada. Selain itu pula, tidak ada sunnah dari hadis Rasul yang mengatakan itu pembatal puasa. Juga tadi hukum asalnya, segalanya, hukum asalnya tidak membatalkan puasa sampai ada dalilnya, dan tidak ada dalilnya di sini. Nah. Permasalahan yang serupa dengan ini dalam medis, jika afwan dimasukkan sesuatu dari jalan zakar lewat kemaluan lelaki, selang atau apa namanya, nggak harus kateter, mungkin semacam kateter, walhasil lewat situ. Dan itu membawa obat dimasukkan lewat situ. Apakah ini pembatal dari puasanya? Ini juga para ulama sebutkan tidak termasuk yang membatalkan puasa. Dengan alasan yang sama tadi, tidak disebut akal, tidak pula disebut syurub. Nah, yang keenam jam berapa ini? Yang keenam, sengaja memuntahkan sesuatu dari perutnya atau badannya. Ini membatalkan puasa. Dan tidak ada beda muntahnya itu sedikit atau banyak. Rasulullah sebutkan, man istaqa'a 'amdan falyaqdi wa man daraqa'ahu al-qai fala qada'a 'alaihi, dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi. Barang siapa yang sengaja memuntahkan diri, maka hendaklah dia bayar qada' puasanya, batal. Tetapi barang siapa yang muntahnya datang sendirian, tiba-tiba karena angin atau apa, walhasil terangkat yang dari lambung sampai keluar muntah, atau karena dia lewat pujon misalnya, gak kuat, mabuk, muntah saat dia puasa tanpa kesengajaan darinya, maka Rasulullah katakan fala qada alaih, gak ada qada baginya, puasanya tetap sah. Tapi yang sengaja memuntahkan diri, dia agak-agak begini atau dengan sesuatu cara keluar dari isi perutnya, itu membatalkan puasanya. Dari sini para ulama sebutkan beda antara muntah dengan yang namanya ta'ta'ah. Yang mereka sebutkan ta'ta'ah sesuatu yang apa ya, biasanya kamu makan pedas atau apa, seperti naik lagi ke sini. Tapi nggak sampai keluar, biar sekedar di tenggorokan kemudian turun lagi, hilang lagi. Apa namanya? Wala pokoknya antum paham, itulah namanya ta'ta'ah. Biasanya kalau makan pedes atau ini, hah? Sep-sepen. Mungkin dari situ bahasanya, ta'ta'ah, sep-sepen. Satu wazen soalnya. Al-Muhim, yang terangkat sampai sini saja, nggak sampai buah. Dan namanya pun bukan muntah kan. Orang gak menamakan muntah. Yang demikian tidak membatalkan puasa yang hanya sampai sini tadi. Muntah-muntah makruh, pior. Kita batalkan puasa. Dari situ para ulama sebutkan, yang makan atau minum tanpa kesengajaan, lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Sudah masuk minuman, makanan, sok dia mau zuhud, mau ini, ya Allah ini anak puasa, dimuntahkan sama dia. Biar keluar lagi makanan atau minumannya. Batal puasanya karena muntahnya. Makan minum dia tidak membatalkan dia karena dia lupa. Dia muntahkan, justru itu yang merusak puasanya. Kelanjutannya insya Allah bukan depan. Wallahu a'lam. Besok kok bukan depan.